Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Fiqh Muyassar. Masih dalam pembahasan sunnah-sunnah salat Id atau sunnah-sunnah yang dianjurkan di hari Id. Kita sampai pada poin yang ke 5. Disunnahkan bagi seorang muslim untuk berhias diri dan mandi serta mengenakan pakaian yang baik, pakaian yang paling baik yang dia miliki. Demikian juga disunnahkan untuk memakai minyak wangi. Kemudian yang ke-6 diantara sunnah di hari Id. Qala wa yusannu lil khatibi an yakhtuba fi salatil idi bi khutbatin jami'atin. Disunnahkan bagi khatib untuk berkhutbah di waktu salat Id dengan khutbah yang mencakup, yang jami'ah. Khutbah yang meluas, syamilah, mencakup, menyeluruh, li jami'i umuriddin, tentang perkara-perkara agama. Wa yahuthuhum ala zakatil fitr. Dan di hari Idul Fitri, disunnahkan bagi khatib juga untuk mengingatkan dan menyemangati mereka dalam permasalahan zakatul fitr. Fayubayyinu lahum ma yukhrijun. Menjelaskan kepada makmum, menjelaskan kepada manusia berapa yang harus dikeluarkan pada zakatul fitr. Wa yuraghibuhum fil udhiyah. Menghasung dan menyemangati mereka di hari Idul Adha untuk berkurban. Wa yubayyinu lahum ahkamuha. Dan menjelaskan kepada mereka tentang hukum-hukum al-udhiyah, berkurban. Kesimpulannya, khutbah Id ditujukan kepada manusia dalam rangka memperingatkan mereka terkait perkara-perkara agama, terkait at-tauhid, atau menyinggung permasalahan-permasalahan yang terpenting, yang wajib bagi mereka untuk diketahui. Ta'atu waliil amr, dan seterusnya dari hal-hal yang prinsip dari dalam agama Islam. Inilah yang afdal. Kemudian qala wa takunu lin-nisa'i fiha nasib. Dan hendaknya pada khutbah bagi seorang yang khatib, hendaknya dia juga sedikit menyinggung dan menasihati terkait wanita. Terkait ummahat, para wanita juga disinggung sedikit di saat khutbahnya. Li'annahunna fi hajatin lidzalik, dikarenakan mereka juga butuh untuk diberi nasihat, untuk diberi peringatan. Lidzalika waqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga hal ini dalam rangka iqtida', mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau di saat khutbah Id, beliau membagi dua khutbah. Yang pertama beliau tujukan kepada manusia, kemudian beliau pergi ke belakang saf dan menghadap kepada para wanita dan berkhutbah, menasihati mereka. Dikarenakan mereka tidak mendengar jauh, atau nasihat yang memang khusus untuk wanita, sehingga wanita juga mendapat nasihat dan peringatan di saat khutbah Id tersebut. Faqad atan nisa'a ba'da faraghihi min as-salati wal khutbah fawa'adhahunna wa dhakkarahunna. Maka dahulu Nabi beliau telah menasihati dan mendatangi kaum wanita setelah selesainya beliau dari salat dan setelah selesainya beliau dari khutbah. Beliau memberi mau'izah, memberi wasiyah, memberi peringatan nasihat yang dapat melunakkan hati dan mengingatkan mereka. Wa takunu ba'da shalah, dan khutbah ini ditegakkan setelah salat. Jadi khutbah Id ditegakkan setelah salatul Id, berbeda dari hari Jumat. Hari Jumat yang ditegakkan pertama adalah khutbah, kemudian baru salatul Jumat. Kemudian permasalahan atau sunnah yang berikutnya yang dianjurkan untuk dikerjakan di hari Id yang ketujuh, qala wa yusannu kathratu dzikr bit takbir wa tahlil, disunnahkan di hari Id memperbanyak zikir kepada Allah dengan bertakbir wa tahlil dan bertahlil. Telah kita singgung terkait permasalahan at-takbir wa tahlil di sini. Bagaimana konteks dan lafaz takbir, dan juga kapan waktu takbir tersebut. Di sana ada dua macam takbir, mutlak dan muqayyad. Mutlak itu tanpa ada batasan waktu, dan itu mulainya dari 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 hari Tasyrik. Adapun takbir muqayyad, yaitu dimulai tanggal 9 hari Arafah ba'dal fajr. Takbir muqayyad itu yang terikat setelah salat fardu. Setelah salat-salat fardu terikat dengan waktu, itu takbir muqayyad. Disunnahkan untuk diucapkan takbir tersebut di setelah salat subuh hari Arafah sampai tanggal 13 hari Tasyrik salat Asar. Adapun konteksnya, maka telah kita bahas dan kita singgung permasalahan tersebut. Qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya mereka menyempurnakan bilangan hari pada bulan Ramadan. Walitukabbirullah, dan agar mereka bertakbir kepada Allah atas petunjuk dan hidayah yang telah, agar kalian bertakbir kepada Allah dan bertakbir kepadanya atas petunjuk yang telah Allah berikan terhadap kalian. Wa yajharu bihi ar-rijalu fil buyuti wal masajidi wal aswaq. Takbir ini dilantunkan dengan jahr, dengan diucapkan dengan suara, tidak dengan sir, tapi dengan jahr, bagi laki-laki, fil buyut, di rumah-rumah mereka, di masjid-masjid, dan di pasar, di tempat mereka bekerja. Wa yusirru bihin nisa, dan bagi wanita, takbir tersebut tidak perlu untuk dijahr, cukup untuk bertakbir tanpa harus mengeraskan suaranya, kecuali memang tidak ada laki-laki yang bukan mahram bagi dia. Kalau tidak ada orang yang bukan mahram bagi dia, maka boleh bagi wanita untuk mengeraskan takbir. Namun di saat ada orang lain yang tidak mahram bagi dia, maka hendaknya dia menjaga dari suaranya supaya tidak terjadi fitnah. Inilah sunnah yang ketujuh yang dilakukan di hari Id, yaitu memperbanyak az-zikr dan at-takbir, bertakbir di hari Id, memperbanyak az-zikr wa at-takbir wa tahlil. Ats-tsamin, yang kedelapan dari sunnah-sunnah di hari Id adalah mukhalafatut tariq, mengambil jalan yang berbeda di saat menuju salat Id dan di saat pulang ke rumah, mengambil jalan yang berbeda. Fa yadhhabu ila al-Id min tariqin, maka dia pergi menuju tempat salat Id dari suatu jalan. Wa yarji'u min tariqin akhar, dan dia kembali ke rumahnya dari jalan yang lain. Jika dia sudah mengambil jalan atau suatu jalan ketika berangkat, maka ketika pulang dia tidak melewati jalan yang tadi dia lewati di saat dia berangkat. Dia cari jalan yang lain, memutar sedikit, yang penting tidak seperti jalan yang pertama dia lewati di saat berangkat. Ini yang sunnah, yaitu mengambil jalan yang berbeda. ini di saat sholat Id, tidak di setiap sholat, tidak, bukan di seluruh sholat wajib kita harus mengambil jam berbeda, tidak. Yang disunnahkan yaitu di saat sholatul Id, kita berangkat menuju tempat sholatul Id dari satu jalan tertentu dan kita kembali melewati jalan yang lain. Hal itu di hadis Jabir radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum Idin khalafa at-tariq. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau jika berjalan menuju salat Id di hari raya, beliau khalafa at-tariq, mengambil jalan yang berbeda di saat berangkat dan di saat pulangnya. Faqila fil hikmati fi dzalik, dijelaskan oleh para ulama, di antara hikmah dari sunnah ini, yakni seseorang berangkat menuju salat Id dari suatu jalan tertentu dan kembali melewati jalan yang lain, hikmahnya apa? Sebagian ulama mengatakan liyashhada lahum at-tariqani jami'an, supaya di hari kiamat nanti kedua jalan yang dia lewati tersebut bersaksi kepada Allah, menjadi saksi bagi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Bumi yang kita berada di dalamnya ini nanti akan menjadi saksi atas perbuatan yang pernah kita kerjakan di atasnya ini. Waqila, ada lagi yang mengatakan hikmah disunnahkannya perbuatan ini, yakni mengambil jalan yang berbeda di saat salatul Id, yaitu supaya liidhari syairatil islami fihima, supaya syiar Islam itu lebih tampak, lebih jelas ketika seorang mengambil jalan yang berbeda, tentu lebih tampak, lebih terlihat syiar Islam daripada hanya mengambil satu jalan. Ketika seorang hanya mengambil satu jalan, berangkat dan kembali melewati jalan satu itu, maka kurang terlihat syiar Islam yang agung ini. Namun ketika dia mengambil jalan yang lain, dan ini dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin misalnya, maka tentu ini akan lebih terlihat jelas syiar Islam yang besar ini, yakni keluar menuju salatul Id. Itulah dua hikmah yang dijelaskan oleh para ulama terkait sunnah disyariatkannya mengambil jalan yang berbeda di saat menuju tempat salatul Id. Qala wala ba'sa bi tahniyati an-nasi ba'dhum ba'dhan yawm al-'id. Boleh mengucapkan keselamatan satu dengan yang lainnya di hari Id, selamat hari raya. Boleh seorang mengucapkan taqabbalallahu minkum 'Idun mubarak. Selamat hari raya, boleh seorang mengucapkan kata-kata tersebut. Biar ia qura li ghairi, seperti contohnya mengatakan kepada yang lain taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal, semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kamu, amalan-amalan saleh kami dan amalan-amalan saleh yang telah kami dan kita semua telah kerjakan. Fakana yaf'aluhu ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, demikianlah yang pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dahulu para sahabat, jika mereka kembali dari salatul Id, mereka mengatakan satu dengan yang lainnya dengan ucapan taqabbalallahu minna wa mink. Taqabbalallahu minna wa mink. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala ma'a idharil bashashati wal farahi fi wajhi man yalqah. Bersamaan dengan menampakkan al-bashashah, keceriaan di wajahnya di saat dia berjumpa dengan temannya, di saat dia berjumpa dengan orang lain, dia mengucapkan kalimat tersebut beserta rasa bahagia dan memancarkan kegembiraan, memancarkan wajah yang senang kepada saudaranya. dikarenakan itu adalah hari Id, hari raya dan hari kesenangan kaum muslimin. Demikian juga boleh seorang al-musafahah, berjabat tangan di saat mengucapkan taqabbalallahu minna wa mink. Kemudian permasalahan, jika hari Id bertepatan dengan hari Jumat, maka barang siapa yang telah sholat Id, tidak wajib baginya ikut serta dalam sholat Jumat. Jika hari Id bertepatan di hari Jumat, maka bagi yang telah sholat Id, tidak wajib lagi bagi dia untuk ikut sholat Jumat. Namun, jika dia tidak ikut sholat Jumat, tetap wajib bagi dia sholat duhur. Tetap dia harus sholat duhur, tidak gugur sholat duhur darinya. Namun bagi yang tidak ikut sholat Id, maka wajib bagi dia melaksanakan sholat Jumat. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ijtama aidani fi yomikum hada, faman sha'a ajza'ahul Jum'ah. Di hari ini telah terkumpul dua hari raya, maka barang siapa yang ingin, faman sya'a, maka barang siapa yang ingin untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, telah cukup bagi dia sholat Id tersebut, telah cukup bagi dia sholat Id. Namun bukan berarti sholat zuhurnya gagal, bukan berarti sholat zuhur tidak dia kerjakan. Sholat zuhur tetap wajib bagi yang tidak sholat Jumat. Kemudian jika seorang makmum, permasalahan yang lain, seorang makmum yang datang terlambat di saat imam sudah masuk dalam sholat, sholat Id berbeda tata caranya dengan sholat yang lainnya. Sholat Id memiliki beberapa kali takbir. Maka jika ada seorang makmum yang terlambat dia masuk rakaat bersama imam, dan imam sudah membaca surat misalnya, atau imam sudah ruku, maka kata para ulama tidak perlu dia untuk mendatangkan seluruh takbir-takbir yang disunnahkan di sholat Id. Cukup dia mendatangkan takbiratul ihram dan langsung mengikuti imam, dan langsung dia mengikuti imam. Tidak perlu dia sibuk dengan bertakbir 7 kali atau 6 kali takbir di rakaat pertama, atau sibuk mendatangkan takbir dengan 5 kali takbir di rakaat kedua. Langsung dia takbiratul ihram, jika imam sudah baca, sudah mendengarkan apa yang dibaca oleh imam dan membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah dan mendengarkan apa yang dibaca oleh al-imam. Jika imam sudah ruku, maka dia bertakbir takbiratul ihram dan langsung ikut ruku. Tidak perlu dia harus mendatangkan seluruh takbir. Namun jika dia terlambat, imam sudah satu rakaat, maka di rakaat yang kedua dia baru masuk bersama imam. Maka jika telah selesai sholat imam, dia bangkit membayar hutang sholat yang rakaat pertama tadi sesuai dengan tata cara sholat Id. Sesuai dengan tata cara sholat Id, yakni bertakbir dengan jumlah yang disyariatkan. Bertakbir dengan jumlah yang disyariatkan. Kemudian juga di hari Id, hendaknya seseorang untuk waspada dan berhati-hati dari bermudah-mudahan untuk terjatuh dalam perkara yang mungkar, perkara al-munkarat, perkara yang mungkar dan perkara yang menyelisihi syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, berupa tabarruj bagi wanita atau berhias dengan hiasan-hiasan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, berhias dengan mencukur jenggot atau melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, mendengar musik dan seterusnya, atau al-ikhtilat, bercampur baur laki perempuan, atau berjabat tangan dengan orang yang bukan mahram bagi dia. Ini semua harus dihindari di saat hari Id, yang mana ini sering terjadi, terlebih khusus di hari Id. Demikian juga di luar hari Id, bukan berarti bahwa boleh. Tapi yang namanya perbuatan yang diharamkan oleh Allah itu haram kapanpun dan dimanapun. Maka dia seorang muslim ayyajtanib hadhihi al-ma'asi wal-munkarat, menjauhi perkara-perkara yang dapat menurunkan keimanan dan membuat murka Allah Subhanahu wa taala atas dia. Kemudian di sini sedikit kita mengingat dan murajaah terkait permasalahan al-udhiyah. Kita singgung sedikit dan sering pernah juga kita bahas permasalahan ini di tahun sebelumnya terkait permasalahan al-udhiyah, hewan kurban. Al-udhiyah definisinya adalah hewan dari binatang ternak yang disembelih di hari Idul Adha setelah salat Id, mulainya diawali setelah selesai salat Id dan diakhiri sampai terbenamnya matahari tanggal 13 hari Tasyriq dalam rangka beribadah taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-udhiyah, menyembelih hewan ternak. Hewan ternak tidak boleh hewan selain hewan ternak yang akan kita jelaskan nanti. Dimulai waktunya setelah salat Id Idul Adha sampai tanggal 13 akhir hari Tasyrik sebelum terbenamnya matahari. Jadi ada berapa hari waktunya? Tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari. Al-udhiyah adalah amalan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada hamba-hambanya berdasarkan Al-Kitab wa Sunnah wal Ijma'. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, fashalli li rabbika wanhar." Katakanlah, "Qul inna salati, salatku, wa nusuki, sesembelihanku, wa mahyaya, mati dan hidupku untuk Allah Rabbul Alamin." Dalam ayat ini disesuaikan para mufassirun merupakan dalil tentang syariatnya al-udhiyah, menyembelih hewan kurban. Kapan disyariatkannya menyembelih hewan kurban? Yaitu di hari Idul Adha. Adapun dalil dari sunnah yang menunjukkan syariatnya al-udhiyah adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dahulu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari hadis Anas, "Dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahain dhabahahuma biyadihi." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih domba yang berjumlah dua. Amlah, domba dari jenis domba amlah. Para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan amlah. Sebagian mengatakan domba yang sangat putih warnanya, sangat putih. Ada yang mengatakan putih bercampur hitam. Ada lagi yang mengatakan putih dan di sekitar matanya berwarna hitam. Al-muhim, hewan kambing atau domba yang dari jenis amlah ini adalah hewan yang baik, yang baik. Dan beliau menyembelih kedua dombanya tersebut dengan tangannya sendiri, dengan tangannya sendiri. Maka ini yang sunnah, seorang menyembelih hewan kurbannya dengan tangannya dan tidak mewakilkan orang lain. Ini yang sunnah. Sebagaimana halnya dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para ulama sepakat atas syariat al-udhiyah, syariatnya menyembelih hewan kurban. Adapun keutamaan al-udhiyah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'dhim syi'arallahi fa innaha min taqwal qulub." Al-udhiyah merupakan syiar dari agama Islam yang sangat agung ini, yang sangat masyhur, yang masyhur di tengah-tengah kaum muslimin. Di antara syiar umat Islam yaitu menyembelih hewan kurban di tanggal 10 Dzulhijjah. Maka Allah berfirman, yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu menunjukkan hati dia adalah hati orang yang bertakwa. Fa innaha min taqwal qulub, maka itu menunjukkan ketakwaan yang ada dalam hati dia. Inilah keutamaan al-udhiyah, menunjukkan ketakwaan seseorang dan dalam rangka menegakkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil dari sunnah Rasulullah SAW yang menunjukkan tentang keutamaan al-udhiyah, maka kata Imam Ibnu al-Arabi bahwa di sana tidak ada dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih sampai kepada Rasul bahwa beliau menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan al-udhiyah. Tidak ada satu pun dalil yang sahih bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan al-udhiyah. Nah, di sana banyak hadis-hadis, namun hadis tersebut tidak ada sahih tentang keutamaan al-udhiyah. Bahkan di sana terdapat hadis-hadis yang sampai tingkatan palsu, mungkar, dusta tentang hadis yang disebutkan kepada Rasul tentang keutamaan al-udhiyah. Maka yang benar bahwa tidak ada dalil yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau secara khusus menyebutkan keutamaan al-udhiyah. Sehingga cukup dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi bahwa al-udhiyah di antara syiar Islam yang sangat mulia ini, sehingga wa may yu'azzim syairallah, siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka ini termasuk ketakwaan yang ada di dalam hati dia. Adapun hukum menyembelih atau hukum berkurban, terdapat khilaf yang sangat kuat di antara para ulama. Sebagian mengatakan wajib bagi yang mampu, dan sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Terdapat khilaf di antara para ulama. Wajib bagi yang mampu, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah sunnah muakkadah bagi yang mampu. Bagi yang mampu, tidak semestinya dia meninggalkan amalan ini. Itu pendapat yang lebih dekat, yang rajih, yaitu bahwa perkurban adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, inilah pendapat mayoritas para ulama. Apa dalilnya yang lebih menguatkan bahwa amalan ini tidak adalah wajib? Wajib yakni jika dia tinggalkan berarti berdosa. Adapun sunnah, jika dia tinggalkan maka tidak mendapat apa-apa. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabah Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Jika salah seorang di antara kalian telah melihat, telah memasuki bulan Dzulhijjah, dan dia ingin untuk menyembelih hewan kurban. Kata Imam Syafi'i, lafaz "dan dia ingin" wa arada menunjukkan berarti berkurban itu tidaklah wajib. Kalau seandainya wajib, tentu Rasul tidak menyebut dengan kata menginginkan. Pasti Rasul memerintahkan. Itu Rasul dengan konteks perintah. Tapi di sini Rasul memberikan pilihan, dan dia ingin menyembelih hewan kurban, maka tidak boleh dia untuk memotong kuku dan menggunting rambutnya ketika telah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian permasalahan yang berikutnya terkait syarat-syarat al-udhiyah. Ada beberapa syarat yang jelas oleh para ulama terkait hewan kurban. Yang pertama, syarat dari hewan kurban. Hewan kurban itu harus dari bentuk atau dari jenis binatang ternak. Apa itu binatang ternak yang sah, yang dibolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban? Ada 4. Al-ibil, unta, al-baqar, sapi, al-ghanam, awil dha'an. Al-ghanam, unta, sapi. Al-ghanam yakni kambing dan domba. Al-ibil, wal-baqar, wal-ghanam, atau 3 jenis dari binatang ternak. Unta, sapi, dan kambing. Kambing di sini ada 2 macam. Ada kambing dan ada domba. Kambing Jawa atau kambing kacang, atau domba yang ma'ruf, yang banyak bulunya, domba. Kalau kambing yang biasa ada jenggotnya yang besar, itu kambing. Para ulama sepakat bahwa tidaklah sah hewan kurban itu kecuali dengan tiga jenis binatang ternak ini, yang disebut dengan bahimatul anam. Maka tidak sah jika ada seorang yang berkurban dengan ayam, atau berkurban dengan kuda, atau berkurban dengan hewan-hewan yang lain yang tidak termasuk dari tiga jenis bahimatul an'am yang telah dijelaskan tadi. Syarat yang kedua, masuknya usia yang telah ditentukan oleh syariat. Masuknya usia yang telah ditentukan oleh syariat. Jadi tidak seluruh hewan ternak yang boleh dijadikan hewan kurban boleh disembelih, seberapapun usia dia. Di sana ada ketentuannya. Unta, usia minimal unta adalah 5 tahun ke atas. 5 tahun ke atas. Maka tidak sah jika unta itu berusia kurang dari 5 tahun. Sapi 2 tahun ke atas. Maka tidak sah sapi di bawah 2 tahun. Al-Ghanam atau kambing. Al-Ghanam, Al-Ghanam di sini yang disebut dengan Al-Ma'iz, kambing kacang atau kambing Jawa, usia minimal 1 tahun ke atas. Di bawah 1 tahun tidak sah. Yang kedua, Ab'an, domba, adalah usia minimalnya 6 bulan atau setengah tahun. Di bawah itu tidak sah. Jadi unta 5 tahun minimalnya, sapi 2 tahun, kambing kacang 1 tahun, domba setengah tahun. Di bawah usia-usia tersebut maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Syarat yang berikutnya dari syarat al-udhiyah, as-salamatu minal uyub, selamat dari kecacatan yang menghalangi sahnya kurban seseorang. Selamatnya hewan tersebut dari kecacatan yang dapat menghalangi sahnya hewan kurban tersebut. Di sana ada beberapa cacat-cacat yang bisa menghalangi atau bisa membatalkan dan tidak diterimanya hewan kurban tersebut menjadi hewan kurban. Apa kecacatan yang dapat menjadikan hewan itu tidak sah untuk dijadikan hewan kurban? Dalam sebuah hadis Al-Bara bin Azib, dahulu Nabi SAW bersabda, la yajuzu minad dhahaya al-awra al-bayyin 'awruha. Yang pertama, tidak boleh, kata Rasul, hewan kurban itu tidak boleh dari hewan yang al-awra, yang buta sebelah mata. Yang buta sebelah mata, kalau dua-duanya buta lebih parah berarti. Yang buta sebelah matanya, yang jelas kebutaannya. Ini yang pertama, cacat buta sebelah mata yang jelas kebutaannya. Wal arja al-bayyin arjuha, pincang yang jelas kepincangannya. Wal maridah al-bayyin maraduha, hewan yang sakit yang jelas sakitnya. Dan yang keempat, wal ajfa allati la tunqi, dan yang kurus, hewan yang kurus, sangat kurusnya sampai tidak ada sumsum pada dirinya, pada tubuhnya, sampai tidak memiliki sumsum, yakni kurus, sangat kurus, terlihat cacat saking kurusnya sampai diistilahkan tidak memiliki sumsum. Inilah empat kecacatan yang menghalangi sahnya hewan kurban untuk dijadikan sebagai al-udhiyah. Yang pertama yaitu buta sebelah mata, yang kedua pincang, yang ketiga sakit, dan yang keempat adalah kurus yang amat sangat. Maka jika di sana ada kecacatan yang kondisinya lebih parah dari yang disebutkan tadi, maka ini lebih-lebih tidak sah. Lebih-lebih tidak sah. Satu mata itu sudah cacat, kalau dua-duanya buta lebih tidak sah. Satu pincang sudah tidak sah, kalau semuanya pincang berarti tidak sah. Maka kecacatan yang lebih parah daripada kondisi yang disebut oleh Rasulullah SAW ini lebih tidak sah. Namun jika kecacatan tersebut di bawah lebih ringan dari yang disebutkan dalam hadis tadi, maka itu tetap sah. seperti misalnya tanduknya terpotong atau telinganya sedikit lecet atau terpotong di bawah kecacatan yang disebut oleh Rasulullah SAW tadi, maka ini tetap sah. Namun hendaknya seorang muslim tidak semestinya bagi dia menyerukan kurban dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang seperti ini. Semakin sempurna hewan kurban yang dipilih seorang hamba, tentu semakin besar pahala, tentu semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang berikutnya, yang keempat, yaitu penyembelian hewan kurban harus dilakukan di waktunya, pada waktunya. Maka tidak sah menyembelih hewan kurban di luar waktu. Sebelum sholat Id dia sudah berkurban duluan. Ini bukan disebut dengan hewan kurban. Bukan menyembelih hewan kurban, tapi dia menyembelih daging biasa. Tidak teranggap sebagai al-udhiyah, atau dia lewat dari batas waktu yang telah ditentukan, maka itu tidak termasuk dari hewan kurban. Kata Rasulullah SAW, "Man dzabaha qabla shalah fa innama dzabaha li nafsihi, wa man dzabaha ba'da shalah faqad tamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id, maka itu dia menyembelih untuk dirinya sendiri, tidak teranggap sebagai hewan kurban. "Faman dzabaha ba'da shalah," dan siapa yang menyembelih setelah salat, maka telah sempurna sesembelihan dia dan dia telah menepati sunnahnya kaum muslimin. Dan batas waktu akhir penyembelihan hewan kurban yaitu terbenamnya matahari di tanggal 13 hari tasyrik. Kemudian poin yang terakhir yaitu larangan yang diharamkan atau larangan yang tidak boleh untuk dikerjakan bagi orang yang berniat untuk menyembelih hewan kurban adalah tidak boleh bagi orang yang ingin berkurban jika dia telah memasuki tanggal 1 bulan Zulhijjah. Tidak boleh bagi dia untuk memotong kuku dan mengambil dari rambutnya sedikit pun. Tidak boleh mencukur rambut, bulu yang ada pada tubuhnya, atau menggunting kukunya di saat telah masuki tanggal 1 Dzulhijjah. Ini bagi yang berniat sebelum masuk 1 Dzulhijjah. Maka jika dia sudah berniat sebelum masuk tanggal 1 bahwa dia nanti di hari Id akan menyembelih hewan kurban, maka ketika telah masuk tanggal 1 sebagaimana hadis yang tadi kita baca dari sahabat Ummu Salamah, kata Rasulullah SAW, Ida dakhalatil ashr wa arada ahadukum an yudhahi fala yamas min sya'rihi wa basharihi syai'an. Jika telah masuk 10 Dzulhijjah, 1 sampai tanggal 10, tanggal 1 Dzulhijjah, dan salah seorang di antara kalian ingin untuk menyembelih, maka jangan sampai dia mengambil dari rambut dan kukunya sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka tidak boleh bagi dia untuk mengambil dari kuku dan rambutnya sedikit pun, kecuali ada keperluan atau mengganggu rambut tersebut, mengganggu dia atau kuku itu sangat mengganggu sehingga terpaksa untuk dipotong, maka ini boleh jika betul-betul mengganggu dia kuku dan rambut tersebut. Namun jika misalnya ada seorang yang tanggal 1 Dzulhijjah dia belum berniat untuk menyembelih hewan kurban, namun di tanggal 5 atau telah masuk di dalam 10 Dzulhijjah dia baru niat, maka di sini mulai larangan tersebut berlaku bagi dia kapan? Yakni ketika dia telah berniat. Mulai larangan itu berlaku jika dia sudah berniat saat itu jigit dia. Saat itu juga dia harus menahan diri dari memotong kuku dan rambut yang ada pada dirinya. Dan jika seorang melanggar ketentuan ini, maka dia berdosa dan wajib bagi dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kafarah, tidak ada tebusan, tidak perlu dia membayar kafarah, dan juga tidak mempengaruhi hewan kurbannya, tidak mempengaruhi hewan kurbannya. Cukup bagi dia untuk beristighfar jika dia tahu hukumnya, maka cukup bagi dia untuk bertaubat, karena ini Rasulullah SAW melarang. Dan terdapat khilaf di antara para ulama apakah ini hukumnya haram atau makruh. Pendapat yang sahih bahwa ini hukumnya haram, ini hukumnya haram karena Rasulullah SAW melarang. Fala yamas, dan asal larangan adalah litahrim, untuk keharaman. Tapi inilah beberapa poin yang terpenting mungkin sebagai pengingat untuk kita dalam rangka menyambut hari Id dan Idul Adha atau Idul Qurban. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ila huna wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Di suatu instansi perusahaan dibagi-bagikan kupon poin kurban, tetapi yang berkurban yang ngasih kupon kurban itu orang asli, itu punya seperti apa? Yang membagikan, yang memberikan dagingnya ini dari orang-orang fakir, orang asli itu siapa? Orang asli ini ikut kurban? Iya, dia terangkan di perusahaan itu. Jadi dia mau ikut menyumbang kambing, tapi dia ngasih kupon. Seperti itu hukumnya dari kurbannya gimana? Terus apakah boleh diterima? Orang Nasrani. Iya. Orang Nasrani ahlul kitab boleh dagingnya di kita makan. Sembelian orang ahlul kitab halal bagi umat Islam. Kalau orang musyrik tidak boleh, karena kurang tergambar tapi itu. Dia ikut kurban gitu. Iya, mungkin di situ dia sebagai salah satu pimpinan atau apa. Karena banyak muslim mungkin di situ, kemudian dia inisiatif untuk memberikan hewan kurban dengan cara membagikan kurban itu. Maksud penanya ini boleh nggak diambil kurban tersebut dan hukumnya gimana? Allah. Oh iya, satu lagi yang anehnya, tidak boleh memberi upah kepada jagal atau yang menyembelih. Misalnya kita mewakilkan sesembelian kita kepada orang lain, maka enggak boleh kita memberi upah kepada dia berupa kulit atau bagian dari hewan kurban yang kita miliki. Ini haram, tidak boleh. Jika hewan itu adalah hewan kurban, maka seluruhnya sudah untuk Allah. Tidak boleh kita jadikan sebagai upah, walaupun kulitnya. Jika kita ingin beri upah kepada orang yang kita jadikan dia sebagai wakil untuk menyembelih hewan kurban kita, sepakati dari uang kita, kita kasih berapa. Jika dia mengatakan, enggak, saya ini kulitnya biar saya ambil aja. Jangan. Ini haram, tidak boleh. Bukan kulit tidak boleh jadikan sebagai upah bagi orang yang wakil atau tukang jagal tadi. Kita sepakati berapa? Misal 50 ribu, kita kasih 50 ribu. Kemudian setelah itu selesai, akadnya selesai, sudah selesai dan nyembelih. Kemudian setelah itu baru kita ambil kulitnya, nih hadiah buat kamu. Nih saya kasih ini hadiah, bukan sebagai upah. Kalau seperti ini boleh, ini boleh. Mungkin kita susah ngurus kulitnya, tambah ribet, kita jadikan itu sebagai hadiah bagi dia. Tapi bukan sebagai upahnya. Kalau diwakilkan suruh beli kambingnya gitu, langsung ada sisa uangnya itu juga nggak apa? Boleh. Tidak memberi upah, tidak masalah. Memberi upah kepada orang yang menjadi wakil, tidak masalah. Yang dilarang yaitu memberi upah dari hewan kurban tersebut. Boleh berutang selama kita yakin bisa melunasi hutang tersebut. Kalau kita bisa melunasi, kita insya Allah bisa lunas. Bagus. Makanya al-udhiyah jika bertepatan dengan akikah yang lebih dikedepankan al-udhiyah. Jika hari raya kurban atau akikah, mana yang lebih diutamakan? Kita bisanya cuma satu. Kalau bisa dua-dua bagus. Ini untuk kurban, ini untuk akikah. Tapi kita mampunya satu. Maka kata para ulama, kurban itu lebih diutamakan karena dia waktunya terbatas. Sudah lewat waktu, sudah enggak bisa kurban sudah. Tahun itu dia tidak bisa kurban. Tapi kalau akikah lewat waktu 7 hari masih bisa dia akikah di hari-hari yang lain. Akikah boleh dia akikah setelah lewat dari 7 hari. Dahulu sebagaimana sebuah riwayat, dahulu Rasul beliau mengakikahi dirinya ketika usia beliau sudah tua. Nah, ini sudah berumur. Enggak boleh hutang, namun asal dia bisa melunasi hutangnya. Kalau dia hutang tapi enggak tahu mau melunasi atau tidak, malah berhati-hati dari hutang. Oh ya, nah, pembagian daging yang disunnahkan bagi orang yang menyembelih hewan kurban, dia memakan dari daging hewan kurbannya. Ini yang sunnah. Yang sunnah. Walaupun sedikit, yang penting dia makan. Dia enggak butuh misalnya. Sedikit saja dia makan, dia ini udah melakukan sunnah. Kalau bisa jadikan 3 dalam sebuah hadis, jadikan 1/3 untuk disedekahkan, 1/3 untuk dihadiahkan, 1/3 lagi untuk dia dan keluarganya. Enggak sunnah makan hewan kurban yang dia sembelih di hari Idul Adha. Mereka satu lagi, tadi kan waktu mahram itu kan ini apa? Ada waktunya ya. Terus kalau dagingnya disimpan, tidak masalah. Tidak masalah. Sampai berhari-hari ya, boleh. Tidak masalah. Yang penting di saat menyembelihnya. Menyembelihnya harus sesuai waktu. Enggak boleh lepas dari lewat dari tanggal 13 Zulhijjah. Akhir hari tasyrik. Enggak ada pengaruhnya mau disimpan, mau dijual, boleh. Mau dikasihkan orang lain. Kalau kita tahu dulu mungkin salah satu ibu yang di Jakarta itu mantan Nasoro, dia kan ada nota pembelaannya dulu, dia menyumbangkan sapi untuk ke masjid untuk dikurbankan katanya. Jadi itu hukumnya dia ngasih sapi itu ke masjid untuk dikurbankan, dipotong dagingnya itu jadi daging korban atau gimana? Bukan daging kurban. Tidak jadi apa-apa. Ya pemberian. Dia orang kafir tidak dapat pahala. Terhalang dari pahala sampai dia masuk Islam. Ya, kalau dia beri ya tidak apa-apa. Kita pakai. Selama tidak ada mafsadah ya. Selama tidak ada madarat. Ya, ada tujuan-tujuan tertentu. Dilihat masalah mafsadahnya. Baik, bila huna. Alhamdulillahirrabbilalamin.